Bagaimana dengan udur bil jahal? Ini yang saya singgung tadi ya, yang sebagian orang menyibukkan manusia dengannya. Ya. Ini orang-orang yang seperti ini ujung-ujungnya nanti menjadi ekstrim, berlebihan. Sekarang mulai kelihatan ya, tadi saya sebut ada orang-orang itu-itu aja. Kalau di dunia maya itu orangnya itu-itu aja, orang-orang tidak ada kerjaan. Mulai dia mengkafirkan ini, mengkafirkan itu. Ya. Kalau menurut kaidahnya dia harus kafirkan semuanya, pemerintah Indonesia kafir, semuanya kafir. Ya. Di ujung-ujungnya, ya bagaimana kalian kasih udzur bil jahal begini? Dari buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak ada udzur bil jahal. Di buku lainnya ada udzur. Oh ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia agak goncang pendapatnya. Ya Masya Allah. Syekhul Islam tidak tetap pendiriannya. Ya. Ini ujungnya orang-orang yang kayak gini. Ya. Dan yang paling uniknya lagi orang-orang yang kayak gini diambil dari siapa? Itu sering ya dia nukil. Lihat aja. Orang-orang yang biasa menukil dari orang yang bernama Ahmad Al-Hazimi. Ada syekh mereka di Mekah namanya Ahmad Al-Hazimi. Ini orang di masa ini yang paling banyak mempopulerkan masalah ini. Mengafirkan di mana-mana. Ini sekarang menjadi muftinya orang-orang ISIS. Rujukannya orang-orang ISIS. Sekarang di penjara. Ya. Dimanapun dia berada, dia selalu bikin masalah. Ini ngambilnya dari orang-orang seperti ini. Sudah dipahami kerusakannya. Karena itu Syekh Shalih Al-Fauzan itu pernah berpesan kepada saya. Sampaikan kepada kawan-kawan engkau, murid-murid engkau, jangan sibukkan diri dengan masalah al-udzur bil jahal. Jelas ya? Baik. Dan saya pikir mereka itu tidak lebih pandai daripada Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan tidak lebih cemburu permasalahan akidah melebihi apa? Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan beliau kasih pesan seperti itu. Sebab ini bukan masalah-masalah yang cocok untuk selalu dibahas. Ya. Ya biasa sebagian anak-anak itu kalau ada yang baru baca buku, wasakan-akan dia di apa namanya jagat dunia ini baru dia yang baca buku itu. Ya. Seakan-akan orang lain itu enggak pernah baca buku itu. Jelas ya? Nah, ini ada keadaan sebagian orang yang seperti itu. Dan repotnya lagi dia cuma baca, tidak mengambil dari guru, itu yang bikin salah. Ketika dia cuma baca sendiri, dia tidak pelajari dari guru, disitulah pintu kesesatan banyak terbuka. Apalagi di masalah-masalah seperti ini.